Baik, pertanyaan. Apa hukum sholat seseorang yang tidak melihat ke arah tempat sujud ketika berdiri? Nah, malah melihat ke depan, ya kan? Ya, kemudian tidak melihat tempat sujud. Nah, sah, tetap sah. Tetapi, ya, dia telah menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi an yandur ila makanis sujud. Dan dia melihat tempat apa? Sujud. Dan ketika tasyahud, ya, melihat kepada arah mana? Telunjuk, sababah. Adalah merupakan tanggung jawab orang tua untuk berusaha selektif dalam memilihkan teman bagi anak-anaknya. Pertanyaan, langkah apa yang semestinya diambil orang tua terhadap anaknya yang memiliki sifat sebagaimana yang disebut dalam permisalan tukang pandai besi, yang mana semua orang tua tentu menghendaki anak-anaknya bergaul dengan penjual minyak wangi, tanpa terkecuali. Baik. Yang pertama, antum lakukan, jadilah anda sebagai orang tua dan sekaligus teman bagi anak. Ini yang paling penting. Jangan carikan teman dulu kalau anda belum jadi apa? Teman. Ya, ini perhatian mereka. Ya. Untuk mereka. Ya. Karena mereka lebih banyak di mana? Di rumah, kan demikian. Ya. Ketika mereka mau tidur, anda adalah teman. Ya. Ya. Sebagai teman yang baik. Ya. Mengantarkan tidurnya mungkin dengan kosos, dengan kisah-kisah. Ya. Sehingga anak itu senang dan suka. Bangun tidur pun juga yang melihat atau dia lihat pertama kali bapaknya, abinya, uminya. Ya. Ketika mempersiapkan apa namanya, ya, alat-alat untuk belajarnya, untuk sekolahnya, ke ma'had. Juga orang tuanya lagi, bapaknya, ibunya. Ya. Sebelum anda bertanya, ya, adalah tugas kita untuk mencarikan teman yang baik ini dulu. Jadilah anda sebagai orang tua yang mengiringi anak-anaknya. Ya, karena tanggung jawab pendidikan yang pertama adalah siapa? Ya, anak-anak. Orang tua. Nah, dan dibalik orang-orang yang besar seperti Imam Syafi'i rahimahullah, ya, wal Imamul Bukhari dan yang lainnya, dibalik orang-orang besar itu adalah para ibu. Imam Syafi'i lahir, bapaknya sudah tidak ada. Yatim. Bahkan fakir. Yatim dan fakir. Imam Syafi'i. Ya. Tapi ibunya seorang yang baik, agamanya salihah. Ya. Taib. Saking fakirnya beliau menulis, ya, apa yang beliau dapatkan itu dalam apa namanya tulang-tulang, ya, itu Imam Syafi'i. Ya. Nah, dan selalu bergaul dengan ibunya sebagai orang tuanya, mendidiknya. Maka itulah pentingnya memilih orang-orang yang baik agamanya, akhlaknya. Ya. Demikian pula Al-Imamul Bukhari rahimahullah juga demikian, tidak punya bapak. Ya. Ya. Bahkan ketika itu beliau buta. Imam Bukhari awal ketika kecilnya buta. Bersama dengan ibunya. Ibunya selalu berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatan Imam Bukhari. Kembali. Alhamdulillah dikembalikan penglihatannya. Ya. Ibu yang mengiringi anak-anaknya. Bapak yang mengiringi anak-anaknya. Ini yang paling penting. Ya. Baru setelah itu kita, ya, berpikir untuk melihat. Ya. Dengan siapa anak kita bergaul. Ya. Taib. Dengan siapa anak kita berjalan. Kemana dia keluar. Bersama siapa. Kalau ternyata ada hal-hal yang tidak baik, kita nasihati anak-anak kita. Ya. Dan ini bisa bekerja sama dengan apa? Ya, antar orang tua, ya, kerjasama yang baik. Ini barangkali yang perlu kita tekankan dahulu. Bagaimana kita sebagai orang tua, ya, menjadi pendamping mereka yang sesungguhnya. Nah. Mana yang lebih utama bagi para ummahat? Ketika ada majelis taklim, apakah mendatangi majelis tersebut atau cukup di rumah saja dengan sebab adanya pengeras suara yang terhubung ke dalam rumah sehingga kekajian bisa didengar dengan jelas. Naam. Wabillahi taufik. Seandainya ummahat, ya, di rumah itu dia bisa mendengarkan apa namanya? Ya, taklim dengan baik, bisa mendapatkan faedah dengan baik, ya, dengan khusyuk, ya. Maka keberadaan mereka di rumah lebih apa? Lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Namun seandainya mereka menginginkan untuk hadir di majelis apa namanya? Ilmu, ya. Di majelis ilmu di masjid misalnya. Taib. Wabillahi taufik. Atau mungkin ada waktu khusus, ya, untuk mungkin ada ustaz yang datang ke rumahnya sebagaimana dulu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diminta untuk apa namanya? Menyampaikan faedah ilmiah di rumah salah seorang mereka dan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan ilmu. Maka langsung tanpa ada apa namanya, ya, pengeras suara juga demikian. Ya, menuntut ilmu ketika khutbah Jumat juga demikian. Ya, wanita tidak wajib sholat apa namanya Jumat. Namun ketika mereka ingin sholat apa namanya Jumat mendengarkan mau'izah misal, ya jangan dilarang wanita untuk apa? Untuk datang ke masjid. Namun tentunya dengan adab, dengan akhlak, menjaga apa namanya dirinya dari tabarruj ila akhirih. Allahu a'lam bis-shawab. Al-ilmu indallah. Nah, seorang pendidik terkadang merasa saat menyampaikan pelajaran kepada murid-muridnya, ya, ternyata mereka kurang menanggapi. Yani pendidik atau seorang guru, seorang mudaris mengajari, saat mengajari itu muridnya kurang perhatian. Hal ini mungkin kurangnya kreativitas dalam menyampaikan materi pelajaran ataupun hal-hal positif yang lainnya. Pertanyaan, adakah bimbingan bagaimana bentuk kreativitas yang tepat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam metode pengajaran sehingga mudah untuk difahami? Jazakumullah khairan katsira wa anta jazakumullah khairan. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam, ya tentunya beliau telah mengajarkan segala sesuatu termasuk dalam metode menyampaikan. Naam. Terkadang beliau menyampaikan ilmu dengan pertanyaan. Terkadang dengan apa? Pertanyaan. Taib, dengan pertanyaan. Atadruna manil muflis? Nabi bertanya, tahukah kalian siapa orang-orang yang muflis? Yang bangkrut? Ada pertanyaan itu akhirnya muncul apa namanya? Semangat para sahabat untuk siapa orang yang muflis? Ada yang menjawab. Atau mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita itu adalah mereka yang tidak punya apa namanya barang dagangan. Barang dagangannya habis, uangnya juga tidak ada. Ini apa namanya? Bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang kita maksud. Tetapi al-muflis, orang yang rugi adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalannya. Namun ketika di dunia dia mendzalimi fulan, ya, mengghibai fulan, ya, mengambil hartanya fulan, memukul fulan, ya, melakukan sekian banyak kedzaliman, maka diambillah kebaikannya, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi sampai habis, kemudian masih ada orang yang dizalimi, maka kebaikan atau kejelekan orang yang dizalimi diberikan kepadanya. Inilah orang yang apa? Rugi dalam bentuk tanya jawab. Ya. Juga di antara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ya. Baik. Beliau mengulang-ulang kalimat. Ya, terkadang beliau mengulang kalimat sampai beberapa kali. Mungkin yang pertama kali disampaikan orang kurang apa? Perhatian. Diulangi lagi yang kedua. Diulangi lagi yang keberapa? Ketiga. Ini juga penting. Jangan merasa sudah selesai menyampaikan hanya sekali, cepat lagi. Terlalu cepat bahasanya. Anak-anak kasihan. Sampaikan. Kalau lihat anak-anak belum paham, diulangi. Barangkali yang kedua akan apa? Faham. Yang ketiga kali barangkali akan faham. Nah, kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, yang ketiga di antara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau sering memberikan atau beliau memberikan apresiasi, penghargaan, ya, kepada murid-murid beliau, ya, sehingga menumbuhkan apa namanya, ya, semangat. Ya. Jangan malah dijatuhkan mentalnya. Ya, ya. Datang anak kepada bapaknya, "Bi, hari ini dapat ujian akidah 90. Masa 90 aja, kan mana 100 kamu? Masa 90? Anak abi kok 90? Malah dijatuhkan. Ya kan? Padahal kalau dia ngerjakan barangkali 70 nilainya. Ya. Ya, ya. Kenapa enggak kemudian dia apa? Di tasjid, "Masya Allah, barakallahu fiik." Ya. Doa, ya, apresiasi. Apalagi anak-anak kecil butuh. Ya. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Abul Mundhir, ya. Abul Mundhir. Siapa namanya? Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Ya. Abul Mundhir, ayu ayatin fi kitabillah ma'aka a'dham. Wahai Abul Mundhir, ayat apa yang paling agung, ya, dalam Al-Qur'an? Maka dia mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Diulangi lagi yang kedua kalinya. Dijawab lagi, "Allah wa Rasulullah alam." Sampai tiga kali. Akhirnya Abul Mundhir mengatakan, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Yaitu ayat apa? Kursi. Ketika mendengar jawaban itu, ditepuk oleh Nabi dadanya. Ditepuk oleh Nabi. Ya. Dan tampak kebahagiaan Nabi ketika menepuk itu. kemudian mengatakan liyahnikal ilm ya abal mundir, berbahagialah kamu dengan ilmu yang Allah berikan, bukakan kepadamu. Ini apa ini? Apresiasi. Taib. Bukan dijatuhkan, diangkat mentalnya. Senang anak itu. Kamu tulisan jelek banget ini. Miring-miring, satu kanan, satu kiri. Ya, padahal dia dulu tidak ingat masa dulunya. Tidak bisa nulis. Kenapa seperti itu? Jangan seperti itu. Angkat. Ini contoh di antara yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Terkadang Nabi alaihi salatu wasalam membuat peraga. Dalam hal ini apa? Gambar terkadang. Gambar-gambar yang sesuai dengan syariat, bukan gambar-gambar. Tidak masalah misalnya kita misalnya ada metode ingin belajar bahasa Arab, ada apa namanya gambar-gambar mobil dan seterusnya. Anak akan lebih apa namanya? Senang, tidak masalah. Nabi sendiri pernah membuat gambar, garis lurus, di tanah. Kemudian beliau mengatakan, kemudian setelah itu membuat garis kanan dan kiri. Nabi mengatakan garis yang lurus itu, hada sabilullahi al-mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Dan yang di kanan dan di kiri adalah apa? Subul. Jalan-jalan kesesatan. Dan pada persimpangan-persimpangan itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk apa namanya? Untuk masuk ke jalan-jalan tadi. Nah, Nabi juga pernah membuat sebuah kotak gambar. Kemudian ada garis tengah sampai melampaui apa namanya? Kotak tadi. Kemudian Nabi mengatakan ini kotak ini adalah ajal manusia. Apa yang telah Allah tentukan. Adapun garis ini yang sampai apa namanya melampaui ini adalah angan-angan manusia. Jadi angan-angan manusia itu lebih jauh daripada apa? Ajalnya. Angan-angannya angan-angan umur sampai berapa? 100 tahun. Ternyata baru 60 tahun sudah apa? Tufian. Angan-angan dia ingin ini ternyata tidak sampai. Intinya Nabi alaihi salatu wasalam beliau apa namanya? Membuat itu tadi. Tetapi tentunya harus sesuai dengan aturan. Jangan dengan gambar-gambar makhluk yang apa? Bernyawa. Tidak boleh yang seperti ini. Wabillahi taufiq. Baik. Kita lanjutkan beberapa pertanyaan. Ada yang menanyakan tentang kemana dan di mana anaknya itu diletakkan untuk belajar. Nah. Letakkan anak-anak Anda di ma'had-ma'had. Ahli sunnati wal jamaah yang mengajarkan agama yang mulia ini dan adab-adab islami. Nah, wabillahi taufiq. Di situ akan diajarkan anak itu mengenal Allah, mengenal sunnah-sunnah Rasul, mengenal akhlak-akhlak yang mulia, dilatih untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan khawatir tentang dunia. Jangan khawatir tentang dunia. Dulu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dengan mereka berpegang teguh dengan Islam, dengan mereka berakidah dengan akidah yang sahihah, mereka mendapatkan dunia dan juga akhirat. Wabillahi taufiq. Akhirat mereka mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jaminan jannah secara umum ashabun Nabi alaihi salatu wassalam dijanjikan oleh Allah husna. Dan sebagian mereka disebutkan nama-namanya adalah Ahlul Jannah. Romawi dan Persia pun tumbang. Dengan mereka berpegang teguh dengan Alkitab was Sunnah. Inilah cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang sesungguhnya harus dimiliki oleh seorang Muslim. Terlebih seorang Sunni, Ahlul Sunnah. Bagaimana agar anak-anak saya ini menjadi seorang alim, seorang ulama. Wabillahi taufiq. Masyarakat lebih butuh kepada ulama. Yang belajar ilmu-ilmu duniawi, yang belajar ilmu kedokteran sudah banyak, sudah terlalu banyak. Yang belajar ilmu apa namanya teknik sudah terlalu apa banyak. Yang belajar ilmu-ilmu apa namanya peternakan, pertanian sudah sangat banyak. Taib. Iya atau tidak? Dan mencari pekerjaan juga susah. Kan demikian. S1, S2, S3, S4 belum ada sampai saat ini. Kalau ada mungkin akan dikejar lagi. Wabillahi taufiq. Tapi coba sekarang kita jujur melihat. Orang butuh untuk belajar membaca Al-Quran. Susah mencari. Susah mencari. Dihubungi kita diminta, coba ada yang ngajari kita di sini Al-Quran. Tidak ada. Susah. Orang-orang di gunung minta tolong, ada yang datang ke sini ngajari kita ini baca Quran. Kita belajar agama, kita belajar sholat. Susah untuk mendapatkannya. Ya. Taib. Nah, kita sebagai orang tua hendaknya memiliki cita-cita yang tinggi. Ya. Letakkan anak-anak kita di tempat-tempat yang di situ diajarkan ilmu. Agama, Alkitab, Wassunnah. Naam. Wabillahi taufiq. Dan mereka adalah, ya, apa namanya, investasi kita sebagai seorang manusia di dunia ini. Semoga Allah memberkahi, ya, apa yang kita apa, lakukan. Dan serius di dalam kita melakukannya. Ya. Karena Allah Azza wa Jal. Ya. Wabillahi taufiq. Insya Allah akan dimudahkan segala urusan. Pertanyaan berikutnya. Saya pilih yang terkait dengan pendidikan, ikhwan. Di dunia maya akrab. Di dunia nyata dingin. Acuh. Cenderung menjauhi. Bagaimana menyikapi ikhwan yang seperti ini? Faham pertanyaan? Ya. Kalau sudah ngobrol melalui WA, wah, cepat tangannya, jempolnya, sampai dirijinya yang ini main juga. Cepat luar biasa, sehingga belum dibalas sudah keluar lagi. Tapi begitu ketemu, mencorong matanya, senyum saja, Pak. Tidak. Nah, ini salah satu ikhwatil kiram, rahimani rahimakumullah, ya, bahaya yang ada di zaman ini, media sosial. Barang ini barangkali menjadi jawaban yang terakhir di kesempatan ini. Ya. Ini termasuk perkara yang membahayakan juga tarbiyah. Tarbiyah kita, tarbiyah keluarga kita, dan tarbiyah apa? Anak-anak kita. Sekian banyak mafasid, mafsadah. Ya. Harus kita perhatikan. Ya. Nah, di antara mafsadah yang ada saya sebutkan. Ya. Orang di luar sepertinya ya pendiam. Tetapi di dunia maya dia berdebat. Debat. Ada ikhwan yang seperti itu. Debat. Ya. Di Facebook debat. Orang-orang yang berpemikiran mungkin syiah. Berpemikiran khawarij macam-macam. Ya ini sama saja dia melanggar. Apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu alaiha illa utul jadal. Tidaklah seorang itu sesat. Setelah sebelumnya dia mendapatkan apa? Hidayah. Karena dia berjidal. Ya. Ini berarti dia telah terfitnah dengan fitnah apa? Syubhat. Anak-anak kita juga bisa berbahaya seperti itu. Ya. Beberapa orang yang melakukan aksi apa namanya terorisme, peledakan bom di mana di Madinah dan sekitarnya, ya, ditangkap masuk ke dalam penjara. Ketika dikorek, dari mana kamu mendapatkan pemikiran seperti ini? Apalagi di Mamlakah Arabiyah para ulama mengajarkan untuk apa namanya tidak melakukan seperti itu. Kok bisa dapat seperti ini? Ternyata belajar dari apa? Media sosial. Belajar dari internet. Rusak. Ini mafsadah. Ya. Kemudian juga mafsadah yang lain. Dan ini kita rasakan. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang apa? Yang jauh. Ini sudah menjadi kalimat yang. Ya. Keluarga satu meja. Ya. Ya. Satu meja makan ada hidangan. Enak hidangannya. Ya. Ada ayam. Ini ada itu kan enak sebenarnya kan. Alangkah indahnya kalau kemudian ini HP-HP ditinggalkan, masya Allah. Gimana kamu hari ini pelajarannya sambil makan? Ya, ya gimana tadi? Ya, Umi bagaimana? Apalagi lama tidak ketemu. Di meja ini kesempatan untuk bersama, kebersamaan, kehangatan. Jadilah Anda sebagai teman anak Anda yang baik. Ya, menanyakan masalah, memecahkan problem. Hari ini saya dinakali oleh teman saya. Oh sabar kamu, dididik sabar, dididik memaafkan, maafkan dia. Nah. Jika perlu besok dipanggil temannya, kita traktir, ayo makan bareng. Akhirnya jadi baik dia dengan apa? Dengan temannya. Kan demikian, kedekatan. Oh sudah dekat, ya harus didekatkan. Jangan malah sudah dekat, yang satu WA, yang satu SMS, ya, yang satu buka web, yang satu. Nah, ya. Ya, gimana? Mi sudah makan? Jawabannya beda, ya kan? Iya ini kebetulan tadi ada tamu loh kok. Hubungannya apa tadi? Pertanyaan sudah makan kok tadi ada tamu. Ya. Tanya anaknya. Gimana tadi pelajarannya? Ya. Wah, tadi sepak bola. Loh, kok sepak bola? Ya. Atau jawabannya ya, seperti itu. Dan ada beberapa kejadian di mana keluarga cemburu dengan suaminya. Ya. Sudah lama tidak ketemu. Di luar, masuk rumah, mojok, apa namanya. Ya. Main terus. Ya. Walaupun mungkin sebenarnya bisnis, usaha. Ya. Ya, usaha dia tidak melakukan dosa tidak, nah, ya, pesanan-pesanan. Alangkah indahnya kalau kemudian, ya, ketika seorang masuk ke rumah, ya, karena lama juga tidak ketemu, perhatian penuh. Ya, ini mati sudah, perhatian anaknya, perhatian istrinya, pekerjaan rumah, bantu. Dulu Rasulullah SAW ketika masuk di rumah, beliau membantu pekerjaan apa? Rumah, menyapu-menyapu. Membersihkan rumah, masak, bantu semuanya Nabi alaihi salatu wasalam. Apalagi terkait dengan putra-putri beliau alaihi salatu wasalam. Begitu adzan langsung. Ya. Contoh yang baik. Ya. Contoh yang baik. Ya. Kita menginginkan anak-anak kita jauh dari hal-hal yang tidak baik itu. Ya tentunya kita sebagai orang tua juga memberikan apa? Qudwah. Contoh yang baik, teladan yang baik. Naam. Wabillahi taufik. Kalau ada ikhwan yang seperti itu, nasihati dengan cara yang baik, ya, dengan empat mata dari hati ke hati, ya, nasihati dengan baik. Insyaallah, saudara antum ini, ya, yuridul khair, ya, menginginkan kebaikan. Ketika antum juga menyampaikannya dengan baik, ya, tidak di hadapan orang, tidak dijelek-jelekan, ya, menjatuhkan dia tidak, namun dengan cara yang baik. Ma'asyiral muslimin, rahiman rahimakumullah, ya, tarbiyah adalah pendidikan yang amalan yang besar, ya. Yang para nabi, para rasul juga memberikan contoh. Ya, semoga Allah Azza wa Jal ya, memberikan kemudahan kepada kita semuanya, terlebih di zaman ini. Ya, di zaman demikian banyak kejelekan untuk kita bisa mentarbiah anak-anak kita, mentarbiah anak-anak kaum muslimin, ya, dengan tarbiah yang sahihah, dengan tarbiah yang baik, yang benar, yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon maaf seandainya dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan lebih dari itu seandainya ada kesalahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semuanya. Dan memudahkan kita untuk ya, mengerti kesalahan tersebut. Dan untuk rujuk dari apa yang kita terjatuh di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.